لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni dikatakan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian dalam 297 kita membaca wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban la'allakum taqrahuna khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sedangkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disebutkan boleh jadi kalian tadi membaca Al-Qur'an di belakang imam kalian. Kami menjawab iya, maka beliau bersabda, janganlah kalian melakukan selain membaca Fatihatul Kitab, karena tidak ada sholat bagi yang tidak membacanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis-hadis yang semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Makanya saya baca tiga hadis sekaligus. Kita baca artinya dan kita pahami dari Ubadah bin As-Samit. Namanya yaitu Ubadah bin As-Samit. Dan nama beliau secara lengkap adalah Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari dari kaum Khazraj. Dan nama kunyah beliau adalah Abul Walid. Abul Walid. Bagus nama anak laki-laki dinamai dengan Walid. Walid artinya anak yang pintar. Walid. Abul Walid. Dan Ubadah bin Samit termasuk daripada Nuqaba. Nuqaba itu adalah salah seorang dari pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam baiat Aqabah. Pada malam baiat Aqabah. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang baiat Aqabah? Ada yang tahu? Hah? Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kota Madinah bergerak menuju Mekah untuk berumrah. Kemudian dijaga, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka lalu terdengar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah baiat Aqabah. Ya, baiat Aqabah. Ini yang disebut dengan baiat Aqabah. Dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang merupakan Nuqaba, pemimpin kabilah-kabilah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemimpin membaiat, maka kabilahnya pun ikut yang membaiat. Jadi tidak semua orang membaiat Rasulullah, cukup utusan-utusan pemimpin dari kabilah yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau ikut perang Badar. Dan perang Badar ini adalah salah satu keistimewaan bagi siapa yang mengikutinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin melalui wahyu dari Allah, siapa yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Makanya kalau ada biografi sahabat disebutkan Al-Badri, yaitu yang pernah ikut perang Badar, karena itu menunjukkan keistimewaan. Dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ikut perang Badar, dan juga beliau termasuk ulama yang diutus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Syam. Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, dan Ubadah bin Samit. Tiga sahabat ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diutus ke negeri Syam untuk mengajari manusia Al-Qur'an dan juga memahamkan kepada kaum muslimin tentang perihal agama. Lalu Ubadah bin Samit beliau tinggal di Palestina, dan beliau termasuk hakim, atau lebih tepatnya gubernur pertama kota Palestina. Gubernur pertama kota Palestina. Dan beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Berarti beliau ini ulama. Ulamanya para sahabat. Lihat, Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi dari Ubadah bin Samit. Al-Imam Al-Qudwa, pemimpin, suri tauladan, Abul Walid Al-Ansari, Ahadun Nuqaba Lailat Al-Aqabah, pemimpin, suri tauladan, kunyahnya Abul Walid, dari kaum Ansar, salah satu pemimpin kabilah pada malam Aqabah. Dan min a'yanil badriyin, termasuk dari sahabat-sahabat terkemuka yang ikut perang Badar. Sakana Baitul Maqdis, beliau tinggal di Baitul Maqdis. Murid-murid Ubadah bin Samit, orang-orang terkenal, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, kemudian Fudalah ibn Ubaid. Ini murid-murid dari Ubadah bin Samit. Jadi beliau ini ulamanya sahabat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata." Tidak ada salat. Kata-kata tidak ada salat ini peniadaan sah. Peniadaan kesahan sesuatu. Berarti kalau seandainya peniadaan kesahan sesuatu, berarti peniadaan sholatnya tidak mencukupi. Ya, sholatnya tidak mencukupi. Saya pernah menjelaskan bahwa peniadaan dibagi menjadi tiga. An-nafyu, peniadaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nafyudzat, peniadaan zat. Ya, seperti ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini peniadaan zat, bahwa tidak ada zat satupun yang berhak diibadahi melainkan Allah. Yang kedua, peniadaan as-sah, sah. Contohnya yang kita baca ini, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Yang ketiga, nafyul kamal, al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan. Seperti misalkan, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sah salat dengan dihidangkan makanan atau dalam keadaan menahan buang air besar, buang air kecil. Tidak sah salat ini, tidak sempurna. Ini nilainya tidak sah, tidak mencukupi, tidak gugur kewajiban. Ini nilainya kurang pahala, tapi tetap sah. Ini nilainya tidak ada, tidak ada. Ya, itu bedanya. Peniadaan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, kita sering dapati peniadaan. Maka lihat ini. Peniadaan ini bisa peniadaan zat, peniadaan kesahan sesuatu, peniadaan kesempurnaan. Dari mana kita mengetahuinya? Dari redaksi hadis. Contoh misalkan, hadis kita ini. La salata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik. Apakah kalau seandainya ada orang tidak membaca Al-Fatihah, ada enggak masih sholatnya? Sholatnya masih ada enggak? Hah? Secara zatnya masih ada enggak? Masih ada. Maka berarti bukan ini. Paham? Sekarang, secara zatnya sholatnya masih ada enggak? Masih ada. Berarti bukan ini. Berarti antara dua, lima ini atau ini. Paham ya? Lalu kenapa kita ambil ini? Bukan kesempurnaan saja. Karena nanti ada tambahan riwayat-riwayat lain. Ada tambahan riwayat-riwayat lain. Paham ya? Ini. Contoh yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itu kenapa tidak sah saja atau tidak sempurna saja? Karena memang tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak cocok kalau kita katakan tidak sah. Artinya tidak ada ilah yang sah. Enggak. Tetapi yang dimaksud adalah zat. Tidak ada zat ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Contoh yang lain lagi. Misalkan la salata bi ghairi tuhur. Tidak ada salat tanpa wudu. Pilih mana? Zat sah atau kesempurnaan? Zatnya orang bisa enggak salat tanpa wudu? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Berarti masih ada zatnya. Masih ada zatnya. Berarti gak masuk ini. Antara dua berarti. Imma sah atau sempurna. Kenapa kita katakan sah? Karena ada hadis-hadis pendukungnya. Paham ini bisa membedakan? Ya. Kadang-kadang orang bingungnya dari sini. Ini bagaimana membedakan peniadaan zat, peniadaan sah, peniadaan kesempurnaan. Nah. Tidak ada sholat. Ini berarti tidak ada sholat yang sah. Atau tidak ada sholat yang mencukupi gugur kewajiban. Artinya kalau tidak mencukupi gugur kewajiban, berarti tetap dia wajib. Wajib apa? Kalau belum gugur kewajiban, tetap wajib apa? Wajib sholat. Betul tidak? Ya, itu dia. Maka antum harus catat, tidak ada sholat, maksudnya tidak ada sholat yang sah. Atau tidak ada sholat yang mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. Catat, jangan lupa. Bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ummul Quran maksud membaca di sini adalah yaitu membaca dengan lisan, bukan hanya dengan hati. Membaca dengan lisan, bukan hanya dengan hati. Disebut Ummul Quran, kenapa? Karena para ulama mengatakan, catat, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Lishtimaliha alal ma'ani allati fil Quran minas sana'i ala Allah ta'ala bima huwa ahluh wa minat ta'abudi bil amri wal nahi wal wa'di wal wa'id. Karena disamakan Al-Fatihah Ummul Quran karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh makna-makna atau kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah mencakup kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Siapa tahu kandungan Al-Quran ada berapa? Tiga. Satu, tauhid. Kedua, kisah. Yang ketiga, hukum. Hukum syar'i. Tauhid, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Kemudian, kisah. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Kisah. Kemudian, hukum-hukum. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukum itu. Jadi karena Al-Fatihah mengandungkan seluruh kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran ada tiga. Tauhid, kisah, dan hukum. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada nama-nama dari surah Al-Fatihah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada 12 nama surat Al-Fatihah. Catat. Ada 12 nama untuk surat Al-Fatihah. Yang pertama, As-Salah. As-Salat. Maksudnya surat Al-Fatihah itu disebut salat. Yang kedua, Alhamdu. Yang ketiga, Fatihatul Kitab. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca ini. Yang keempat, Ummul Kitab. Dan ini pendapat jumhur. Yang kelima, Ummul Quran. Yang keenam, Al-Mathani. Al-Mathani artinya adalah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Sab'ul Mathani. Yang keenam, yang berapa? 7. Al-Quranul Azim. Yang ketujuh. Yang kedelapan, Ash-Shifa. Yang kesembilan, Ar-Ruqyah. Yang ke-10, Al-Asas. Yang ke-11, Al-Wafiyah. Pakai fa. Al-Wafiyah. Yang ke-12, Al-Kafiyah. Itu nama-nama dari surat Al-Fatihah. Taib. Kita baca riwayat selanjutnya. Saya ulangi. As-Salah, Alhamdu, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Mathani, Al-Quranul Azim, Ash-Shifa, Ar-Ruqyah, Al-Asas, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. Sudah? Ada yang ketinggalan lagi? Kita lanjutkan. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Imam Ibnu Hibban mempunyai kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat Ad-Daruqutni, Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan. Imam Ad-Daruqutni mempunyai kitab namanya As-Sunan, Sunan Ad-Daruqutni. Dikatakan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini kata-kata la salata, ada tambahannya la tujzi'u salatun. Nah, ini dia. Ya. Dalam nomor hadis yang pertama berapa? 295. Ini tidak ada salat. Dalam hadis 296 la tujzi'u. Ini lebih lagi. Tidak sah salat. La tujzi'u. Artinya tidak sah sholat apapun. Ya, sholat apapun. Ini 296 penjelasan untuk 295. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kenapa kita katakan peniadaan sah? Ada apa? Ada pendukung. Riwayat pendukung. Ya, riwayat pendukung. Paham ini? Ada riwayat pendukungnya, ya, makanya dia menjadi tidak sah. Riwayat pendukungnya itulah yang disebut dengan pada nomor 296. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Di sini kata-kata tidak sah sholat seseorang. Saya kurang tepat kata-kata seseorang. Ganti. Tidak sah sholat apapun. Ya, bukan seseorang. Tidak harus dicoret-coret, tapi garis bawahi. Kemudian Ustadz menyebutkan kurang tepat seseorang. Begitu caranya. Ya, tetapi yang benar adalah sholat apapun. Ini mencakup sholat wajib, sholat sunnah, sholat sendirian, sholat berimaman. Sholat sendirian, sholat berimaman, ya. Itu dia. Atau berjamaah maksud saya. Jadi tidak tepat, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada kaedah. Mohon maaf saya bolak-balik ini. Ada kaedah. Mana? Imam Syafi'i sudah miskin kah? Enggak ada. Hah? Cari, cari sekarang. Cari. Perhatikan, ada kaidah la. La di sini bisa menunjukkan kepada peniadaan. Disebut dengan lamu an-nafi. Lam peniadaan. Lam peniadaan. Bisa pelarangan. Disebut dengan lam an-nahi. An-nahi. Beda ya, nafi dengan nahi. Nafi artinya peniadaan, kemudian nahi artinya larangan. Apa bedanya? Yang satu untuk meniadakan, yang satu untuk melarang. Misalkan la tajlis, jangan duduk. Ini lam apa? Larangan. Ya. Kemudian kalau seandainya saya katakan la ahada yajlis, tidak ada yang duduk, ini lam apa? Hah? Peniadaan. Baik. Yang kita bicarakan sekarang ini lam peniadaan. Apabila setelah lam la itu ada kata naqirah. La salata. Ini kata naqirah. Kata naqirah itu apa? Kata yang tidak ada alif lam. Ya, kata yang tidak ada alif lam. Kata yang biasanya ada tanwin, an, in, un. Ya. Nah, apabila ada kata nakirah, sebelumnya peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Kalau kita terjemahkan apa? Tidak ada sholat apapun. Tidak ada sholat satupun yang sah tanpa membaca Al-Fatihah. Paham ini para ikhwah? Apa kaidahnya? Catat antum. Apabila ada lam peniadaan dalam tanda kurung an-nafyu. Apabila ada lam peniadaan dalam tanda kurung an-nafyu dan setelahnya kata nakirah. Setelahnya kata nakirah, maka menunjukkan kepada keumuman. Sama riwayat selanjutnya, la tujzi'u tujzi'u salatun. Tidak sah salatun. La sama lam an-nafi. Salat sama nakirah. Menunjukkan kepada keumuman. Tidak sah salat apapun. Ya. Nah, ini. Sama ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha, sama. Tidak ada ilah siapapun yang berhak disembah kecuali Allah. Penjelasan secara bahasa ini tujuannya apa? Lebih menancapkan di dalam hati agar benar-benar mantap ilmunya. Ya. Baik, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bedanya 295 dengan 296 apanya? Nah. Beda riwayat 295 296. Artinya gini, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis tidak sembarangan loh. Ada faidahnya. Bedanya apa? Ada kata-kata apa? Tujzi'u, sah. Ya, 295 tidak ada kata-kata sah, cuma ucapan tidak ada salat. Bisa jadi tidak sempurna saja, bukan tidak sah. Paham maksud saya? Nah, 296 dikuatkan oleh beliau. Yang maksudnya tidak ada salat itu adalah tidak sah. Nah, itu antum perlu catat. Penyebutan hadis 296 untuk menjelaskan 295 dengan kata-kata tidak sah. Dengan kata-kata tidak sah. Silahkan azan dulu. Nah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa sebab. Kenapa disebut Al-Fatihah sebagai Fatihatul Kitab? Namanya itu kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Yang pertama, li'annal Qur'an uftutiha biha kitabatan. Karena Al-Quran dimulai penulisannya dengan Al-Fatihah. Al-Quran, yaitu Al-Kitab, dimulai penulisannya dengan Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, wa yuftatahu biha tilawatan. Dan dimulai dengannya secara bacaan. Dimulai dengannya secara bacaan. Yang kedua. Karena orang kalau sholat, dia memulai membaca itu. Ya, memulai membaca itu. Maka tidak ada bacaan apapun di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak ada bacaan apapun. Ini dua sebab kenapa disebut Fatihatul Kitab. Dan sebab-sebabnya itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, Al-Kitab nama lain dari Al-Qur'an. Summiya bihi li'annahu maktubun fis sama. Dinamakan Al-Qur'an dengan Al-Kitab karena Al-Qur'an tertulis di langit. Wa yuktabu fil ard, dan ditulis di bumi. Ya, tertulis di langit dan ditulis di bumi. Oleh sebab itulah Al-Fatihah mempunyai nama-nama yang banyak. Ya, para ulama mengatakan kathratul asma dalilun ala syarafil musamma. Artinya nama yang banyak menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Allah mempunyai nama banyak, makanya Allah mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama banyak, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Kathratul asma dalilun ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Catat itu. Banyaknya nama menunjukkan kepada banyaknya yang dimuliai, banyaknya yang dinamai. Al-Madinah, kota Al-Madinah mempunyai nama yang banyak. Nama-nama kota Al-Madinah, Thayyibah. Kemudian Tabah. Kemudian Husnul Hasin. Kemudian apa lagi? Ad-Darul Amin. Ya. Banyak, banyak nama-nama dari kota Madinah. Kemudian nama kota Mekah juga banyak, makanya dia mulia. Kasratul asma dalilun ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Mekah namanya Bakkah. Nama lain Al-Masjidil Haram. Nama lain Al-Baladul Amin. Nama lain masih banyak yang lain. Ya, wallahu a'lam. Maka Fatihatul Kitab, ya, ini adalah namanya pembuka Al-Qur'an, Al-Kitab Al-Qur'an. Kenapa? Karena tertulis di langit dan ditulis di bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada beberapa hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pembacaan Al-Fatihah wajib bagi siapa yang sholat sendirian. Dan imam. Dan tidak sah tanpa membacanya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Ini berbeda sendiri. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan boleh membaca selain Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya dia sholat gak baca Al-Fatihah, sah sholatnya. Asalkan dia baca surat yang lain. Ini menurut mazhab apa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kemudian Perkara selanjutnya, para ikhwan, Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Dalilnya Al-Qur'an dan hadis loh. Ya. Jangan dianggap sembarangan. Beliau mengatakan surat Al-Muzzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu Al-Qur'an. Masya Allah. Sekilat kuat enggak pendapatnya? Kuat enggak pendapatnya? Masalahnya apa sih, Ustaz? Masalahnya aja enggak tahu. Masalahnya apa? Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi siapa? Bagi si imam dan bagi yang sholat sendirian. Jumhur ulama mengatakan apa? Wajib. Dan tidak sah tanpa membacanya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, surat Al-Muzzammil ayat 20. Bacalah apa yang mudah darimu untuk dibaca dari Al-Quran. Dalil dari hadis, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Qur'an. Subhanallah. Ini kuat pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jawabannya bagaimana? Mudah jawabannya. Jumhur menjawab itu umum. Ayat yang kau sebutkan umum, hadis yang kau sebutkan umum. Di sini ada sebuah penekanan. Nah, begitu jawabannya. Di sini ada sebuah penekanan bahwa wajib membaca Al-Fatihah bagi yang sholat sendirian atau menjadi imam. Baik. Permasalahan kedua. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bagi makmum tatkala membaca Al-Fatihah. Bagi makmum tatkala membaca Al-Fatihah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah. Baik sholatnya dengan suara yang keras atau sholatnya dengan suara yang lirih. Yang keras seperti subuh, maghrib, dan isya rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang lirih seperti zuhur, asar, dan maghrib, isya rakaat ketiga, dan rakaat ketiga dan keempat. Kata jumhur mengatakan bahwa wajib bagi makmum. Baik sholatnya rahasia atau suara lirih ataupun sholatnya dengan suara yang keras. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan kewajiban menurut jumhur makmum tetap wajib ya menurut jumhur, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj fahiya khidaj fahiya khidaj salatan ta ghayra tamam. Siapa saja yang sholat apa saja tidak membaca di dalamnya ummul Qur'an, maka dia adalah khidaj. Khidaj, khidaj. Apa itu khidaj? Tidak sempurna. Nah, ini menunjukkan kata jumhur mengatakan bahwa hatta makmum baik sholat rahasia ataupun sholat terang-terangan, maka tetap wajib mengucapkan apa? Membaca Al-Fatihah. Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, inna nakunu wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, kita di belakang imam loh. Maka kata Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Baca di dalam dirimu sendiri. Artinya tetap disuruh membaca. Ini pendapat jumhur. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat jumhur ini terbagi lagi menjadi dua. Berat ya pelajaran fikih. Makanya jarang yang datang deh. Hujan saja jangan seudzon. Ya. Jumhur ulama berpendapat apa tadi? Wajib membaca. Baik sholat yang lirih ataupun sholat yang keras. Pendapat jumhur ini terbagi lagi menjadi dua. Yaitu permasalahannya, kapan bacanya? Kapan bacanya? Kata jumhur, pendapat yang pertama, bacanya adalah ketika imam diam. Ketika imam diam. Kalaupun imamnya tidak diam, maka pada saat itu dia baca, pokoknya baca, kemudian baru setelah itu mendengar bacaan imam. Meskipun imam sedang membaca di sini, maka dia baca saja. Meskipun imamnya sedang baca. Baru setelah dia baca Al-Fatihah, dia dengar, diam dan mendengarkan bacaan imam. Ini pendapat pertama. Yaitu membaca saat diamnya imam. Saat diamnya imam, itu kapan saja. Ada orang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam di situ dia. Ya, setelah amin, diam. Dan saya ingin koreksi amin kita itu. Amin kita ini keliru. Ya. Yaitu, nah ini padahal nanti kita baca di 302. Amin yang benar itu adalah amin. A-nya itu dua harokat saja. Tidak panjang. Amin. Min-nya yang panjang. 4-5 harokat. Karena asal hukum amin itu adalah a-min. A-min. Hamzah berharokat fathah ketemu dengan hamzah. Menjadi amin. Maka jangan panjang-panjang. Coba sekarang. Amin. Ya, jangan. Amin. Kepanjangan. Yang benar. Amin. Coba. Amin. Sekali lagi. Amin. Nah, itu dia. Ya. Jangan panjang-panjang. Jangan. Amin. Ini mengantuk kan? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ah, orang setelah membaca amin, imam biar ada yang diam, ada yang diam. Sunnahnya enggak diam. Setelah amin, sunnahnya imam langsung baca, baca surat. Sunnahnya enggak diam. Kapan diamnya? Ketika setelah baca surat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam di situ. Sejenak baru Allahu Akbar. Ya. Jadi diamnya yang nyunah malah setelah surat. Bukan antara amin dengan surat. Tapi kalaupun ada, nah disitulah pendapat pertama, kata jumhur. Baca Al-Fatihahnya tatkala imamnya diam. Kalau tidak diam, maka baca saja. Setelah baca, baru dengarkan imam. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tatkala imam berhenti atau tatkala perhentian bacaan imam seperti alhamdulillahi rabbil alamin, diam kan, arrahmanir rahim, diam lagi. Nah, antara itu bacalah Al-Fatihah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua berarti apa antum tulis? Yaitu membaca Al-Fatihahnya di antara pemberhentian imam. Di antara berhentinya bacaan imam. Dan ini kebanyakan ulama salaf mengamalkannya. Ya, kebanyakan ulama salaf mengamalkannya. Kalau dia berpendapat dengan pendapat apa? Jumhur yang mewajibkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur, pendapat jumhur ini ada pengecualian. Kapan? Tatkala seseorang masbuk. Pengecualian. Ini antum harus catat. Pengecualian dari pendapat jumhur tatkala seseorang masbuk, imamnya sudah ruku, dia baru datang. Dia ikut ruku bersama imam. Bacanya, baca Al-Fatihahnya kapan? Ketika ruku? Enggak. Ya. Malah tidak boleh baca Al-Qur'an tatkala ruku dan sujud. Berarti itu ada dispensasi, keringanan. Ya, keringanan. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa keringanan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang terlambat sholat berjamaah. Rasulullah SAW sudah ruku, beliau datang. Sebelum masuk saf, ruku. Ruku sebelum masuk saf. Jadi, misalkan ada saf, paling terakhir, dia rukunya dari situ. Masuk. Sambil ruku. Kata Rasulullah SAW, Zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan engkau semangat. Wala ta'ud. Dan jangan engkau ulangi. Ini akhlak seorang guru kepada muridnya. Tidak mencaci. Tidak memaki. Tetapi mendoakan. Semoga muridnya benar-benar diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua. Yaitu. Membaca Al-Fatihah bagi makmum tatkala sholatnya lirih dan tidak membaca tatkala sholatnya keras suaranya. Tatkala sholatnya lirih dan tidak membaca tatkala sholatnya keras. Dan ini pendapat Imam Malik dan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu ada dua pendapatnya. Ada namanya qaulul qadim, ada namanya qaulul jadid. Qaulul qadim tatkala beliau berada di Irak. Sedangkan qaulul jadid tatkala beliau berada di Mesir. Dan ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga yang dikuatkan oleh sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dan ini pendapatnya para tabi'in, di antaranya Sa'id ibn Musayyab, Salim bin Abdullah, Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuyah. Lima dari pemimpin-pemimpin kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka berpendapat dengan ini. Itulah yang kita sering lakukan. Yang sering difatwakan oleh para ustaz dakwah sunnah, yaitu apabila sholatnya keras, maka dengarkan. Apabila sholatnya lirih suaranya, maka bacalah. Meskipun dia makmum. Apa dalilnya? Pendapat yang kedua ini. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin juhira fiha bil qiraah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat dengan mengeraskan bacaannya di dalam salatnya. Kemudian beliau bertanya setelah selesai salatnya, hal qaraa ma'i ahadukum minkum anifan? Tentunya bertanya ini bukan di dalam salat ya. Di luar setelah selesai salat. Apakah di antara kalian ada yang membaca bersamaku dengan bersamaan denganku tadi? Ada enggak di antara kalian? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya. Faqala rajul na'am ya Rasulullah. Lalu ada seorang bertanya, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni aqul mali unaza' al-Qur'an. Artinya, aku mengucapkan kepada yang tadi membaca di belakangku, kenapa bacaan Al-Qur'anku ditandingi? Kenapa bacaan Al-Qur'anku ditandingi? Dan itu yang terjadi pada pendapat jumhur. Lihat, jumhur tadi pendapatnya sebenarnya agak kelihatan tidak pas. Ya, dalam artian kapan baca Al-Fatihahnya belum tahu mereka. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya, dan belum ada dalil kuat akan hal itu. Pendapat yang ketiga, yaitu wajibnya diam si makmum jika dia menjadi makmum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Oh, ini hadisnya ada. Siapa yang dia mempunyai imam, maka bacaan imam untuk bacaan makmum. Artinya bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum. Tetapi hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Baik, kira-kira mana yang lebih kuat? Kalau Anda seorang awam, maka ikuti seorang ulama yang ahli di bidangnya. Kalau Anda seorang penuntut ilmu yang mumpuni, apalagi ulama, apalagi ahli ijtihad, maka cari pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam, lebih condong kepada pendapat kedua. Kenapa? Karena mengumpulkan hadis, ya, mengumpulkan hadis. Saya belum selesai tadi baca hadis tersebut. Kata Rasulullah, kenapa bacaanku ditandingi? Maka pantahan nasu 'anil qiraah ma'a Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang pun berhenti, tidak lagi membaca di belakang Rasulullah SAW. Fima jahara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qiraah min as-salawat hina sami'u dzalika min Rasulillah. Yaitu di dalam apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengeraskan bacaannya, sampai mereka mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua, yaitu membaca di dalam khalayak ramai, pendapat yang kedua yaitu membaca, makmum membaca tatkala salat yang sir, dan tidak membaca tatkala salat yang jahar, yang keras. Ini pendapat yang kita kuatkan, wallahu alam. Selanjutnya, ya, kita baca di selanjutnya. Ya. Wa an Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaihi. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'ah wala fi akhiriha. Dalam riwayat Imam Muslim menambahkan, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhirnya. Riwayat selanjutnya, wa fi riwayatin li Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis selanjutnya. Wa fi ukhra li ibn Khuzaimah kanu yusirruna wa ala hadha yuhmalu an-nafy fi riwayat Muslim khilafan liman a'allahu. Sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah mereka membaca dengan pelan. Ke arah sinilah penapian peniadaan dalam riwayat Muslim ditakwilkan, yakni pada lafaz mereka tidak membacanya. Berbeda dengan orang-orang yang menganggap adanya cacat. Ini perlu penjelasan semua hadis ini. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca di sini pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal dan salah satu sigharus sahabah, salah satu sahabat Nabi yang masih muda. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, umur Anas bin Malik masih 10 tahun. Berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Anas bin Malik 20 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 93, mohon maaf, 93 Hijriah. Berarti kalau hitungan 20 tahun, 93 kali 20 tahun berapa? 2 berapa? 73. 73 tahun hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Berarti umur beliau berapa? Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal 20 tahun. Tambah 73. Hah? Ah, enggak begitu ya. Tak. Berapa umur beliau berarti? Ketika umur Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Anas 10 tahun. 20 tahun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat 11 Hijriah. 82 tahun. Sekitar 82 tahun. Artinya beliau seorang yang muammar. Muammar itu yang ingin saya tuju. Kenapa menghitung? Yaitu orang yang diberikan umur panjang. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya dan panjangkan umurnya dan berkahilah dalam semua yang Engkau berikan. Anas bin Malik anak punya 100 anak. Itu 100 anak itu lupa. Ya, mana yang anak, mana yang istri. Lupa itu. Ya. 100 anak. Saya saja punya anak ada Halimah. Halimah itu punya adik setelah umur 4 tahun. Maka kebiasaan lisan saya menyebut Dede Halimah. Sekarang dia dirubah menjadi Kakak Halimah. Sering terbalik-balik sayanya. Ya. Saya sering menyebutnya Kakak Abdurrahman. Dede Halimah. Karena 4 tahun nyebut Dede Halimah. Itu kebiasaan. Orang bisa karena biasa. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tidak mengucapkan bismillah. Membuka sholatnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ada makna. Jangan-jangan membuka sholat dengan surat alhamdulillah. Bukan dengan ayat alhamdulillah rabbil alamin. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena yang dimaksud dengan membuka sholat dengan alhamdulillah adalah membuka sholat dengan surat yang bernama alhamdu, bukan membuka surat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca bismillah. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang namanya membuka salat itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin ada dua makna. Dan dua makna ini akhirnya yang menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin berarti beliau membuka salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa membaca bismillah. Ini pendapat yang pertama. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin adalah membuka salat dengan surat alhamdu, yaitu surat Al-Fatihah. Karena kita sudah sebutkan bahwa nama lain dari surat Al-Fatihah adalah apa? Alhamdu. Nah, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Alhamdulillah rabbil alamin apa? Al, ini ingat baku ya, baku, jangan lupa. Saya tulis saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ingat-ingat, jangan lupa al untuk istighraq. Istighraq artinya untuk mencakup seluruh pujian. Al. Ya. Ini lam asalnya adalah lillah, asalnya ada lam dengan Allah. Lam dengan Allah menjadi lillah. Lam di sini maksudnya adalah lil ikhtisas. Ikhtisas. Artinya kekhususan. Artinya hanya milik Allah. Nah, makanya kita terjemahkan segala puji, ini kan terjemahnya segala puji hanya milik Allah. Nah, ingat itu kalau antum membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu berarti kita menggunakan ini kaidah ini, jangan lupa agar sholat kita lebih khusyuk. Rabbil alamin, Rabb adalah yang memelihara. Arti Rabb adalah yang memelihara. Al alamin apa itu? Diterjemahkan bahasa Indonesia alam semesta. Tetapi pengertiannya apa? Alamin, kata Imam Nukasir, alamin jamak dari alam. Alam kullu ma siwallah. Alam adalah setiap sesuatu selain Allah. Itu alam. Catat itu. Alamin jamak dari alam. Alamin jamak dari alam. Dan alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Artinya Allah itu memelihara seluruh apapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini luar biasa. Orang kalau baca alhamdulillah rabbil alamin, hatinya tenang. Gelisah dalam perkara rezeki, dia masukkan, resapkan itu. Rabbil alamin, Allah memelihara seluruh makhluk. Termasuk makhluk kita. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Imam Muslim menambahkan. Imam Muslim menambahkan maksudnya dalam kitab Sahih Muslimnya. Dalam kitab apa? Sahih Muslimnya. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhirnya. Kata-kata tidak membaca. Wah, ini kuat. Ya. Mereka tidak membaca. Kata-kata tidak membaca, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang melemahkan riwayat ini. Meskipun dalam riwayat Muslim. Nah, di sini saya ingin ingatkan, ada seorang ulama besar di zaman sekarang yang bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, atau yang dikenal dengan Imam Al-Albani rahimahullah. Imam Al-Albani rahimahullah dituduh ahlu hadis gadungan. di abad ini. Dituduh tidak faham hadis. Masa hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dilemahkan. Sedangkan seluruh ulama sepakat menerima hadis tersebut. Maka jawabannya mudah. Imam Al-Albani rahimahullah ketika melemahkan hadis yang ada dalam riwayat Muslim ataupun riwayat Sahih Bukhari, maka pasti ada ulama sebelum beliau. Di antaranya hadis ini. Bahwa tambahan riwayat dari Imam Muslim apa? Mereka tidak membaca. Tidak membaca. Kata-kata tidak membaca ini adalah riwayat yang lemah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Maksud di awal bacaan apa? Sebelum Al-Fatihah. Maksud di akhir bacaan apa? Setelah Al-Fatihah. Mau membaca surat. Nah, ini juga perhatian. Jangan antum gak catat itu. Maksud di awal bacaan adalah sebelum membaca Al-Fatihah. Maksud dari di akhir bacaan adalah ya, setelah membaca Al-Fatihah, mau membaca surat. Nah, ini juga sering ditanyakan, Ustaz, saya sholat membaca ayat bukan dari awal surat tapi pertengahan ayat. Maka bagaimana? Maka jawabannya tadi, tidak membaca bismillah. Cukup langsung setelah amin, cukup setelah itu langsung baca. Kalau dia di pertengahan. Tapi kalau seandainya dia membaca dari mulai awal surat, maka dia berhak untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu yang termaktub dalam Al-Quran. 6. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang 300. Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Khuzaimah. Maksudnya semuanya ini. Riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan. Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya As-Sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah. Dikatakan, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan hadis ke-300 ini penjelasan hadis keberapa? 299. Ketika disebutkan bahwa mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh hadis yang ke-300, tidak membaca maksudnya adalah tidak mengeraskannya. Tetap baca, tetapi tidak mengeraskannya. Naam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka membacanya dengan pelan. Ke arah sinilah peniadaan dalam riwayat Muslim. Lihat, perhatikan nih, agak pelik sedikit. Sedang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka membacanya dengan pelan. Maksudnya tetap baca bismillahnya, tetapi apa? Pelan. Nah, ini dia. Itu bantahan terhadap orang yang menuduh bahwa dakwah sunnah sholatnya kada babismillah. Bagus saja ceramahnya, bagus. Kemudian baca Qur'annya bagus. Satu kada babismillah. Al-Fatihah. Itu kejadian tuh. Saya pernah khotbah di sebuah masjid. Masjid terkenal dengan organisasi tertentu. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, ada yang salaman. Ustaz, ceramah pian bagus. Ulun hanya sekali mendengar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat jolun. Mbah itu cuma satu pian kada bismillah Al-Fatihahnya. Dan saya sering mengatakan, kalau kita sholat di masjid yang kebanyakan orang membaca Al-Fatihah pada surat kebanyakan orang membaca bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihahnya, maka tidak mengapa kita membacanya. Dengan catatan setelah itu diajarkan. agar melirihkan bacaan Al-Fatihahnya kecuali yang dikeraskan. Dalam riwayat Ahmad An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka tidak mengeraskan bismillah. Itu yang dimaksud bahwa tidak membaca, maksudnya tidak membaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita lanjutkan. Ke arah sinilah peniadaan dalam riwayat Muslim ditakwilkan, yaitu pada lafaz tidak membaca. Maksudnya tidak membaca dengan berbeda. Lihat-lihat ini. Berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Apa yang antum pahami? Berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Hah? Ada yang mendhaifkan riwayat mana? Riwayat Muslim. Berbeda, maksudnya pendapat ini berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat pada riwayat Muslim sebelumnya. Yang tadi mengatakan mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Saya catat saja biar antum paham. Lihat hadis 395. 299. Di situ disebutkan tidak membaca. Tidak membaca. Berarti kalau enggak membaca itu maksudnya apa? Enggak baca sama sekali. Walau dengan suara lirih tetap tidak baca. Nah, ini riwayat mana? Riwayat siapa? Muslim. Nah, hadis yang ke-300 ya, tidak membaca, maksudnya apa? Disebutkan sini. Tidak mengeraskan. Raskan. Ah, hadis 300 ini penjelasan akan hadis 299. Kemudian disebutkan di akhir hadis berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Pendapat bahwa 300 dijelaskan untuk 299 ini berbeda dengan orang yang menganggap hadis ini cacat. Kata mereka hadis ini apa? Lemah. Beda. Artinya bukan itu yang dimaksud. Seakan-akan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah pendapat bahwa hadis riwayat Muslim ini lemah. Beliau bantah. Beliau bantah dengan menyebutkan hadis riwayat hadis yang ke nomor 300 yang dimaksud tidak membaca adalah tidak mengeraskan. Berarti menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadis 299 sahih atau lemah? Sahih, ya, karena ada penguatnya. Penguatnya apa maksudnya? Tidak mengeraskan. Nah, itu yang dimaksud berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Antum kalau baca ini sendirian nggak paham, mana? Di situ pentingnya guru, ya. Maksudnya bukan saya saja, tapi semua yang mengajar di situ pentingnya. Di situ pentingnya belajar dengan guru. Baik, kita ambil berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Hadis ini pertama menunjukkan kepada turun temurunnya sunnah. Turun temurunnya sunnah melirihkan bacaan basmalah. Turun temurunnya sunnah melirihkan bacaan basmalah. Kemudian faedah yang kedua, yang dimaksud dengan tidak membaca Al-Fatihah adalah tidak mengeraskan. Faedah yang kedua, yang dimaksud dengan tidak membaca basmalah adalah tidak mengeraskan. Kemudian faedah yang ketiga, makna bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting juga antum. Sering sekali menyebutnya, tapi maknanya secara mendasar belum begitu paham. Ya. Perhatikan, saya jelaskan di papan tulis. Biar hilang ngantuk saya ini ngantuk. Perhatikan. Kita akan belajar ini sehingga kita benar-benar mumpuni ilmunya. Ba, fungsinya untuk minta tolong, atau bahasa Arabnya isti'anah. Ba, minta tolong. Bismillah, minta tolong dengan nama Allah. Ya, minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ba, minta tolong. Yang kedua, minta tolong dengan nama Allah. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ucapan bismillah mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan bismillah. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuat surat kepada para raja. Membuat surat kepada para raja. Yang ketiga, bertabarruk dengan nama Allah. Bertabarruk dengan nama Allah. Ini fungsi bismillah. Ya, mencontoh Al-Qur'an, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan Al-Qur'an. Sedangkan sekarang keempat, apa itu Allah? Apa arti Allah? Allah artinya Dzul Uluhiyah, Zat yang mempunyai seluruh peribadatan. Zat yang mempunyai seluruh peribadatan. Bahasa Arabnya Dzul Uluhiyah. Zat yang mempunyai seluruh peribadatan. Jenis ibadah apapun, ucapan, perbuatan, kemudian lahir batin, maka hanya Allah yang memilikinya. Makanya disebut dengan Dzul Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kelima. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman artinya adalah Zat yang Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Maha luas. Makanya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu Zat yang memiliki rahmat kepada semua makhluk, mau muslim, mau kafir. Bangunkan yang tidur. Mau muslim, mau kafir. Ya. Zat yang memiliki semua rahmat. Rahmat kepada muslim atau kepada kafir. Orang kafir itu dapat rahmat Allah enggak? Dapat. Kalau enggak dapat rahmat, enggak bisa hidup dia. Ya, bisa makan, bisa bernafas, itu rahmat Allah. Ya. Jadi beberapa tadi, Rahman artinya yang maha luas rahmatnya. Rahmatnya luas. Kemudian kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Kemudian hanya Allah yang boleh bernama dengannya. Makanya seorang tidak boleh bernama Rahman. Man. Nama antum siapa? Abdurrahman. Ujuran. Hah? Di KTP apa? Rahman. Ya. Diganti semestinya. KTP-nya ganti, kemudian aktenya ganti. Enggak boleh, buku nikah gini ganti. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bininya jangan diganti. Biar aja mama kila. Nambah boleh ya. Kasepul kayak katanya nih. Taib. Ar-Rahman. Ya, itu sudah rahmatnya luas kepada seluruh makhluk. Hanya Allah yang berhak bernama dengannya. Makanya tidak boleh seseorang dipanggil Rahman kalau dia bernama Abdurrahman. Rahman. Ya. Jadi ada orang-orang kadang-kadang bernama Abdurrahman dipanggil Rahman. Enggak boleh. Boleh mungkin dipanggil Aman. Ya. Boleh. Ya. Ini dia. Tetapi dipanggil Abdurrahman lebih utama. Sekarang Ar-Rahim yang keenam. Ar-Rahim adalah zat yang memiliki zurrahmah al-wasilah wal-mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang terus-menerus tanpa terputus. Yang terus-menerus tanpa terputus. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman yang luas. Kalau Ar-Rahim terus menerus. Nah, ini khusus untuk orang beriman. Rahmatnya khusus untuk orang beriman. Kemudian namanya tidak khusus untuk Nabi. Tidak khusus untuk Allah. Tidak khusus untuk Allah. Tetapi boleh makhluk bernama dengannya. Makanya kalau ada yang bernama Rahim, boleh. Ya, Rahim. Adapun Rahman, enggak boleh. Nabi Muhammad SAW, salah satu nama beliau Rahim. Sebagaimana di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufun rahim. Telah datang Rasul dari kalian, azizun alaihi ma'anittum, menyakitkan hati beliau apa yang kalian rasakan, apa yang kalian sempitkan. Bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, lembut dan pengasih, rahim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kata rahim khusus untuk orang beriman. Itu tafsiran bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang jangan sampai bodoh lagi dengan ucapan yang minimal Anda baca 17 kali sehari. Begitu cara menafsirkannya. Baik. Orang mengucapkan bismillah ar-rahman ar-rahim. Di sini ada kata kerja yang tersembunyi. Sini. Ya. Bismillah, dengan pertolongan dari Allah, saya menulis. Saya membaca sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkan itu. Ketika kita keluar rumah, bacaannya apa? Bismillah, tawakkaltu Allah. Artinya dengan memohon perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, saya keluar rumah. Keadaannya apa? Ketika kita naik kendaraan, mengucapkan apa? Bismillah. Dengan memohon pertolongan dari Allah, kita naik kendaraan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergaul, apa bacanya? Bismillah. Allahumma jannibni wa jannibish syaitan ma razaqtan. Artinya bismillah, saya bergaul. Dengan memohon pertolongan saya bergaul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Habis waktunya. Saya tambah sedikit biar selesai pada bab ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat. Mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat. Pendapat pertama, dibaca lirih. Pendapat yang kedua, disunnahkan mengeraskan. Pendapat yang ketiga, terserah si pembaca. Mau dikeraskan boleh, mau dilirihkan boleh. Pendapat pertama ini adalah pendapat Imam Ahmad dan khalifah yang empat, bahwa dibaca dengan lirih. Pendapat Imam Ahmad dan pendapat khalifah yang empat sebelumnya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang kedua itu pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat yang ketiga, pendapat Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya. Orang hadis menyebutnya Rahoya. Orang bahasa menyebutnya Rahawi. Ishaq bin Rahoya. Baik. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dibaca dengan suara yang lirih. Kenapa? Karena Anas bin Malik menceritakan, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dalam riwayat yang Utsman. Ya, dan mereka tidak ada satupun yang membaca Al-Fatihah dengan basmalah dengan suara yang keras. Jelas. Di sana ada hadis Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan apa? Dengan hadis, ya. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Jadi dua-duanya kuat pendapatnya. Ya. Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad dengan suara yang lirih. Kenapa? Hadisnya lebih kuat. Ya, hadisnya lebih kuat. Kemudian kenapa? Karena para khalifah mengerjakannya. Nah, itu dia. Turun temurun pembacaan Al-Fatihah dengan suara yang lirih. Baik. Cukup itu kira-kira. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah. Dan ini masalah khilafi ya, ya para ikhwah. Jadi kita harus, kalau khilafiyah itu kita harus toleransi. Oh iya, ini ada koreksian tentang Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah kota Madinah. Iya, betul. Ya, betul. Bolehkah kita kadang-kadang memakai pendapat yang mewajibkan baca Al-Fatihah di semua rakaat? Karena kadang yang membaca tatkala imam membaca lirih saja. Bolehkah kita kadang-kadang memakai pendapat yang mewajibkan baca Al-Fatihah di semua rakaat? Kadang memakai yang membaca tatkala imam membaca lirih saja. Maksudnya mungkin beda-beda gitu. Maka jawabannya Allahu a'lam, lebih baik dia ambil salah satu pendapat yang lebih kuat dan dia amalkan. Ya, karena khilafnya di sini bukan khilafu tanawwu. Khilaf di sini bukan perbedaan yang jenis sehingga boleh milih, tapi khilaf tadad sehingga kita harus memilih. Bukan khilaf yang jenis. Kalau khilaf jenis itu sama-sama semuanya boleh, semua dikerjakan. Kalau ini enggak, kita menguatkan pendapat yang satu, maka amalkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Bolehkah zikir pagi dibaca setelah sholat duha? Maka jawabannya kurang nyunnah. Zikir pagi dibacanya setelah terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Terbit fajar, dari mulai terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari. Adapun pembacaan setelah sholat duha, maka kalau seandainya dia karena kesibukan satu dan lainnya, tidak mengapa sesekali. Tetapi kalau dijadikan setiap pagi, maka belum ada contohnya. Apakah ketiduran membatalkan wudu? Tergantung jenis tidurnya. Jika tidurnya dengan tidur yang pulas, tidak merasakan apa yang di sekitarnya, maka itu batal wudunya. Baik tidurnya sambil duduk ataupun sambil berbaring. Baik duduknya bersila ataupun duduknya mengangkat lututnya. Ya. Tetap saja kalau seandainya dia tidur pulas, maka pada saat itu batal sholatnya. Tidur pulas misalkan begini tidurnya. Tidur pulas. Ya. Di samping orang pembunuhan enggak tahu kayaknya. Tidur pulas itu. Ya, maka itu batal sholat. Kenapa? Karena tidur itu sebenarnya tidak pembatal wudu, tetapi dia madhinnatun linaqdil wudu. Dia diperkirakan bisa ada yang mengeluarkan dari wudunya. Itu keluar angin, dia tidak sadar. Wallahu a'lam. Dalilnya apa? Bahwa tidur pulas membatalkan wudu. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah terdengar ghatit, suara dengkurannya. Setelah itu diiqomahkan sholat, kemudian beliau langsung sholat tanpa berwudu. Di sini para ulama menjelaskan bahwa dengkuran itu tidak menunjukkan selalu dalam keadaan pulas. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah sujud berdoa menggunakan bahasa sehari-hari? seperti minta kemudahan dalam menyusun skripsi dan lain-lainnya. Doanya ringan sekali, mudah menyusun skripsi. Ya. Kalau boleh, apakah dilafalkan atau cukup dalam hati? Maka jawabannya, berdoa yang paling utama di dalam sujud adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Boleh nantinya menambah doa-doa dalam Al-Quran atau hadis. Boleh dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun bahasa Indonesia, maka tidak diperkenankan. Adapun membaca doa di dalam hati, maka tidak ada sunnahnya. Jadi dia sujud gitu, diem, tapi dia hatinya ngomong. Ini enggak benar, enggak ada sunnahnya. Ya, wallahu a'lam. Saya membeli barang atau jasa dan mendapatkan kupon undian. Bolehkah mengikuti undian tersebut? Haram. Kenapa? Karena itu ada qimar, yaitu taruhan. Taruhan artinya judi. Wallahu a'lam. Saat sholat berjamaah, apakah perempuan wajib mengucapkan amin dengan suara yang cukup keras saat imam sebagai selesai membaca al-fatihah? Enggak. Ya, kebanyakan para ulama mengatakan makmum wanita tidak mengucapkan amin karena ditakutkan menjadi godaan. Wallahu a'lam. Apakah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ketika sujud membaca ihdinash shiratal mustaqim? Enggak tahu saya. Ketika sujud membaca ihdinash shiratal mustaqim, tidak tahu. Bolehkah berdoa ketika turun hujan sedang kita dalam keadaan sholat? Dan Ustadz mohon jelaskan tata cara sujud sejadah di luar sholat. Tatkala turun hujan, ketika sholat kemudian kita berdoa, doa turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, maka ini tidak perlu. Ya, karena kita sedang di dalam sholat dan bacaan sholat khusus. Ya, sedangkan doa setelah doa tatkala hujan itu bisa dibaca setelah sholat. Tata cara sujud sajadah di luar sholat bagaimana? Ketika kita baca Al-Quran kemudian mendapati ayat sajadah, maka kita sujud baik dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu. Ya. Bahkan disebutkan baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Baik menutup aurat atau tidak menutup aurat. Karena yang menjadi ukuran adalah sujud tatkala melewati ayat-ayat sujud. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bapak, ibu? Tidak ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.